Malah hati dendam jiwaku mencurahkan pendaman kalbu nan tertawan. Jikaulah umpama bulan menyambar di angkasa raya, pandanglah beta punggung teruna. Rindu asyik memuja paras gemilang ratu la desa, engkaulah sayang. Jikalah Dewi pujaanku, dengarlah gemala hati dendang jiwaku mencurahkan pendaman kalbu nan tertawan. Jikalah umpama bulan mengambang di angkasa raya.